tentang hukum bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa telah terjadi perselisihan kalangan para ulama tentang hukum bersolawat, apakah hukumnya sunnah di dalam solat itu ataukah wajib. Dan tetapi hadis yang kita bacakan kemarin, yaitu hadisnya Fudalah bin Ubaid, ya, kalau memang hadis itu adalah hadis yang sahih, maka itu wallahu a'lam bishawab menunjukkan wajibnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukum bersolawat? Apakah hukum bersolawat ini diwajibkan baik pada tasyahud awal atau tasyahud yang kedua? Juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tetap dibaca pula pada tasyahud yang pertama, ya. Dan sebagian para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu bersolawat pada tasyahud yang pertama. Ya, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan bantahan itu beliau sebutkan, dan juga sebagai bantahan terhadap Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah yang menukilkan perkataan Ibnul Qayyim. Dan beliau menyebutkan hadis yang menunjukkan disunnahkannya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun pada tasyahud yang pertama. Beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awana di dalam sahihnya dari hadis Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan bangun malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah bahwa kami dahulu menyiapkan siwaknya dan air untuk berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau bangun di malam hari. Lalu beliau kemudian bersiwak, lalu setelah itu beliau berwudu. Lalu kemudian setelah itu beliau melaksanakan salat sebanyak 9 rakaat. Beliau melaksanakan sholat sebanyak 9 rakaat. Maka di saat beliau sholat 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu disebutkan di dalam hadis tersebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, di saat rakaat yang ke-8 tersebut, thumma jalasa litasyahud. Lalu kemudian beliau duduk untuk tasyahud, tasyahud pertama. Thumma yad'u rabbahu thumma yusalli alaih. Kemudian beliau berdoa lalu bersalawat atas dirinya, yakni terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tasyahud yang pertama. Lalu pada rakaat yang ke-9 beliau tasyahud lalu salam. Kata Syekh Al-Albani berdasarkan hadis ini, dan hadis ini menunjukkan bahwa pada tasyahud pertama Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat atas dirinya. Dan ini secara umum. Jangan lagi kemudian kita mengatakan bahwa hadis ini khusus pada sholatul lail, sebab hadis ini menjelaskan tentang sholat dan sholat secara umum. Ya, pada tasyahud yang di sana terdapat tasyahud yang pertama, maka kita dianjurkan untuk kemudian melaksanakan apa, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan Rasulullah melakukannya dan itu hukumnya sunnah. Naam. Dan di dalam hadis-hadis yang lain juga menunjukkan bahwa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang tasyahud yang pertama itu tidak wajib. Ya, dalil yang paling kuat yang dijadikan dalil oleh para ulama hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh sebagian dari ashabus sunan. Ya. Dan yang lainnya dari para ulama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk di tasyahud yang pertama, seakan-akan beliau duduk di atas bara api. Ya, yakni cepatnya beliau berdiri. Ya, begitu tasyahud, lalu kemudian beliau cepat berdiri. membaca tahiyah lalu kemudian berdiri, menunjukkan terjadi perbedaan waktu antara tasyahud pertama dengan tasyahud yang kedua. Di tasyahud yang pertama beliau cepat berdirinya. Maka dari sini para ulama berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwa pada rakaat yang pertama, pada tasyahud yang pertama, afwan, menunjukkan tidak wajibnya tapi sunnah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun memang sebagian dari kalangan para ulama ada yang melemahkan riwayat ini. Alasan mereka disebabkan karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yaitu Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud tidak mendengarkan dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Abu Ubaidah itu tidak mendengar dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga mereka menghukumi hadis ini munqati', hadis ini terputus. Akan tetapi yang rajih dari pendapat para ulama dan itu dirajihkan ya oleh Ali bin Madini dan juga At-Tahawi dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari beberapa para ulama, mereka menghukumi bahwa walaupun Abu Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya hadis ini Abdullah bin Mas'ud, akan tetapi Abu Ubaidah itu meriwayatkan hadis dari orang-orang yang thiqah dari murid-murid bapaknya, murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Kana ya'khudhu min thiqati ashabi, adalah Abu Ubaidah itu mengambil hadis, mengambil riwayat orang tuanya, mengambil riwayat bapaknya dari orang-orang thiqah dari murid-muridnya. Ya, jadi bukan penyebutan satu saja tapi thiqati beberapa orang. Ya, jadi walaupun tidak diketahui siapa orang tersebut tapi karena beberapanya menunjukkan bahwa derajatnya dinaikkan. Sehingga para ulama seperti yang kita sebutkan tadi Ali bin Madini ya, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Tahawi juga demikian, mereka mensahihkan riwayat Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Sehingga hadis ini wallahu a'lam bissawab bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wa amma wujubut tasyahudil awwali wasan, adapun hukum wajibnya tasyahud yang pertama dan kedua, fali hadis Ibn Mas'udin, karena berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, inda Daruqutni wal Baihaqi bil isnadi sahih, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahwa beliau mengatakan kunna naqulu, adalah kami dahulu mengatakan qabla ayyufradu alaina tasyahud, sebelum difardukan atas kami tasyahud. Ya, sebelum difardukan atas kami tasyahud. Al-hadith. Jadi hadisnya panjang dipotong oleh beliau dan beliau hanya menyebutkan yang menjadi inti dari pembahasan hadis tersebut. Jadi di dalam hadis ini kata Abdullah bin Mas'ud, kami dahulu mengatakan perkataan tahiyyah sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Wal maqsudu minhu, dan yang dimaksudkan dari hadis ini qauluhu, sabda Nabi, apa perkataan Abdullah bin Mas'ud, qabla ay yufradu alaina, sebelum difardukan atas kami. Kata-kata fardu di dalam istilah syariat itu maknanya adalah wajib. Maknanya adalah wajib. Ya, wa huwa sharihun, dan ini jelas, wa amun, dan umum, fit tasyahudil awal wa tsani bila farqin, baik pada tasyahud yang pertama maupun pada tasyahud yang kedua, kedua-duanya hukumnya wajib tanpa ada perbedaan. Wa bi wujubi tsani, dan yang berpendapat kewajibannya tasyahud yang kedua itu, qala al-imam Syafi'i wa jama'atun, berpendapat Imam Syafi'i dan segolongan dari kalangan para ulama. Wa ila wujubil awal, dan yang berpendapat wajibnya yang pertama, maksudnya pertama dan kedua ya. Maksudnya pertama dan kedua, zahabal Imam Ahmad wa ta'ifatun wa huwa al-haq. Berpendapat Imam Ahmad dan segolongan dari kalangan para ulama dan itulah pendapat yang benar. Jadi dari sini beliau menyamakan hukum antara tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua. Kedua-duanya hukumnya wajib. Ya, berarti yang zahir dari perkataan beliau, kalau seseorang meninggalkan tasyahud yang terakhir, maka hukumnya sama dengan tasyahud yang pertama, yakni cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya, sebab hukumnya sama. Tapi sebagian para ulama membedakan hukumnya. Ya. Dan itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumtin. Ini ikhwan fiddin azakumullah tanbih bahwa kita menjelaskan ini bukan berarti ketika kita merojihkan sesuatu ini apa kita memaksa seseorang untuk kemudian berpendapat dengan pendapat seperti itu. Tapi ini hanya untuk memudahkan kepada antum. Ya, mengetahui dasar-dasar ilmu fikih supaya nanti ketika membaca kitab-kitab fikih yang lainnya antum punya dasar. Ya, mengetahui ini yang rajih. Lalu nanti di saat antum baca mungkin bisa tawasso, antum memperluas di dalam mencari dalil-dalil sehingga antum mungkin suatu saat berubah pendapatnya. Ya. Setelah saya melihat dalil-dalil yang lain menunjukkan saya lebih tenang untuk mengamalkan yang kedua misalnya. Nah, jadi ini semata-mata untuk mempermudah ikhwan. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalau tasyahud yang terakhir itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi rukun. Ruknun min arkanis sholat. Ya. Adapun tasyahud yang pertama yaitu hukumnya wajib dan bukan rukun. Bisa dibedakan ya kawan antara rukun dan wajib. Kalau rukun ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Paham ini ya kawan? Kalau yang ditinggalkan itu wajib maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak harus didatangkan rokatnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, dalil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya juga dengan dalil ini. Kata-kata qabla ayyufradu alaina, sebelum difardukan atas kami. Kata-kata fardu itu menunjukkan rukun kata beliau. Ya. Kata-kata fardu kata beliau itu bukan hanya menunjukkan wajib tapi wajib dan lebih. Yakni rukun. Lalu kalau begitu kita mengatakan berarti tasyahud awal dan kedua, kedua-dua hukumnya rukun. Kata beliau tidak. Adapun tasyahud yang pertama, maka sudah dijelaskan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Buhainah yang kemarin. Hah? Yang itu yang mengeluarkan hadis ini dari tasyahud yang pertama. Jadi kalau tasyahud yang pertama hukumnya wajib dan cukup diganti dengan sujud sahwi. Adapun tasyahud yang kedua, maka hukumnya rukun. Dan juga memang dikuatkan dengan hadis al-musi'u sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan pada orang jelek sholatnya tersebut, maka di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kamu duduk ya tasyahud, ya ini tasyahud akhir. Sedangkan apa-apa yang disebutkan dalam hadis orang jelek sholatnya itu menunjukkan rukun-rukun sholat. Nah, kalau memang riwayat tersebut sahih, maka pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Wallahu a'lamu bis-shawab.